is performance from Neus Populair. Remix. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Neus Populair Remix Production. RMI Production.